Kini hujan begitu menyesakkan, memaksa pikiran mengingat kenangan. Kenangan terasa berserakan, menahan rindu tak terungkapkan. Hei mantan, jangan. Kita telah bersama, berbagi cinta di hati. Lalu hari demi hari, sampai selesai.